بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوتي الكرام أعزنا الله وإياكم dalam pelajaran pertama dari kitab الدروس النحوية itu diawali dengan pembahasan takawunul kalimati yakni pembentukan kata. Kaidahnya minal hurufil hijaiyati tatarakkabul kalimatu. Jadi dari setiap huruf-huruf hijaiyah itu maka tersusunlah kata-kata. Memang setiap orang dari kita sudah mengetahui bahwasannya huruf hijaiyah yang permulaannya huruf alif dan akhirannya adalah huruf ya. Dari huruf-huruf ini itu terbentuk seluruh kata-kata yang kita ucapkan dalam percakapan kita dan kita gunakan dalam perbincangan kita. Misalnya kata-kata abin, yakni bapak, ummin, ibu, akhun, saudara laki-laki, ukhtun, saudari perempuan, ijtihadin, yakni kesungguhan, najahin, yakni keberhasilan. Dalam perinciannya, itu suatu kata itu terkadang berbentuk, yang pertama, terbentuk dari satu huruf, misalnya huruf kata bi itu kan dalam kalimat bismillah dan hamzah dalam kalimat alam nasyrah laka. Yang kedua, satu kata terkadang terbentuk dari dua huruf harfain, misalnya kata mim dan nun dan fi yakni fa dan ya. Yang ketiga, satu kata terkadang berbentuk tiga huruf, misalnya pada kata ainabin, ain, nun dan ba dan syajarin, shin, jim dan ra. Yang keempat, empat huruf, misalnya kata jadwalin dan ja'farin. Yang kelima, lima huruf, misalnya kata safarjarin. Yang keenam, yakni enam huruf, misalnya kata za'faranin. Yang ketujuh, tujuh huruf, misalnya kata istifhamin. Nah, sebagai catatan penting, suatu kata dalam bahasa Arab tidak melebihi jumlah tujuh huruf. Misalnya tadi, pada kata istifhamin, tidak ada kata itu kan yang melebihi jumlah tujuh huruf ini. Poin yang kedua, istilah kata dalam bahasa Indonesia, yakni al-kalimatu dalam bahasa Arab. Sedangkan istilah kalimat dalam bahasa Indonesia itu sama dengan al-jumlatu dalam bahasa Arab. Nah, di sini kita menemukan beberapa mufradat yang perlu untuk dihafal pula. Yang pertama kata inabun, yakni anggur. Yang kedua kata syajarun, yakni pohon. Yang ketiga kata safarjalun, itu semacam buah atau pohon mirip pir, disebutkan pula yakni sejenis buah-buahan yang sudah dikenal bentuk tunggal atau singularnya yakni safarjana. Yang keempat kata za'faran yakni sejenis tanaman-tanaman. Yang kelima kata najahun yakni keberhasilan. Yang keenam ijtihadun yakni kesungguhan. Lalu pada pelajaran yang kedua ikhwatil kiram ad-darsus tsani aqsamul kalimat itu jenis kata-kata. Kata terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama jenis al-fi'lu kata kerja, misalnya pada kata kataba, yaktubu dan uktub. Yang kedua jenis al-ismu kata benda, misalnya Muhammadun, Asfuratun dan Tufahatun. Yang ketiga jenis al-harfu, ini jenis harf tuh ya, misalnya kata hal, fi dan lam. Nah, seluruh kata-kata yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah itu tidak pernah keluar dari tiga jenis ini. Apakah jenis kata kerja, jenis kata benda atau jenis harf seperti itu. Yang pertama kata kerja al-fi'lu, misalnya istakhraja, yastakhriju, istakhrij. Yang kedua kata benda al-ismu, misalnya arudun, samaun dan syamsun. Yang ketiga kata harf al-harfu, misalnya lam, fi dan hal. Nah, sebagai catatan, kata kerja itu adalah segala sesuatu yang menunjukkan pada sampainya sesuatu berkaitan dengan ukuran waktu. Jadi yang namanya kata kerja itu tidak terlepas dari suatu hal yang berkenan dengan orientasi waktu. Pekerjaan yang berkaitan dengan waktu. Kata kerja memiliki karakteristik terikat pada ukuran waktunya, yaitu waktu dilakukannya suatu pekerjaan, ya. Misalnya kata kataba yaktubu uktub. Kata kataba itu menunjukkan apa? Menunjukkan pekerjaan yang dilakukan pada masa lampau. Kata yaktubu itu suatu pekerjaan yang dilakukan pada saat ini atau yang akan datang. Kata uktub itu kata kerja perintah. Lalu yang kedua kata benda. Kata benda itu segala sesuatu yang menunjukkan jenis, nama hewan, tumbuh-tumbuhan atau suatu benda material. Ini secara lugasnya. Nah, termasuk mencakup manusia itu sendiri. Misalnya Abdullahi, Muhammadun dan lain sebagainya dari beragam jenis benda material. Yang ketiga kata harfun. Segala sesuatu yang tidak tampak jelas maknanya kecuali jika disandingkan dengan kata lainnya, misalnya kata benda atau kata kerja sehingga membentuk suatu makna. Misalnya kata harf lan yang berkonotasi tidak akan pernah, yakni lan itu harf nafi litabid, suatu harf itu kan yang menafikan, litabid untuk menunjukkan selama-lamanya. Kata lan tidak jelas maksudnya hingga disandingkan misalnya dengan kata kerja yuflihu, maka dikatakan lan yufliha yang maknanya tidak akan pernah beruntung. Kata lan menjadi bermakna ketika disandingkan dengan kata kerja yuflihu tadi misalnya. Nah, ini ada kosakata al-mufradat. Kata syamsun itu matahari, kata samaun yakni langit, kata arudun bumi, kata tufahatun apel, kata anwa'un yakni jenis-jenis. Anwa'un itu bentuk jamak dari kata naw'un, jenis seperti itu. Dalam pelajaran 3, ad-darsu tsalits, ini ada kita masuk pada pembahasan aqsamul fi'li, pembagian kata kerja. Kata kerja ya ikhwatil kiram terbagi menjadi 3 klasifikasi saja. Yang pertama, kata kerja lampau al-fi'lu al-madhi, misalnya kataba yang artinya ia laki-laki telah menulis. Yang kedua, kata kerja sekarang atau yang akan datang, hal awil mustaqbal, al-fi'lu al-mudari, misalnya kata yaktubu, ia laki-laki sedang atau akan nulis. Yang ketiga, kata kerja perintah, fi'lun amri, misalnya uktub, tulislah. Ini telah disampaikan sebelumnya bahwa seluruh kata itu terbatas pada 3 jenis saja. Apakah kata kerja, kata benda, dan kata harf. Dan kami menjelaskan kepada Anda sekalian ikhwatil kiram bahwa seluruh lafal yang menunjukkan pada sampainya sesuatu berikut melekat pada ukuran waktu dinamakan al-fi'lu, suatu pekerjaan yang dilakukan jelas terikat pada ukuran waktu itu yang dinamakan dengan kata kerja. Kata kerja al-fi'lu terbagi menjadi 3 jenis klasifikasi. Yang pertama, kata kerja lampau al-fi'lu al-madhi, yakni kata yang menunjukkan sampainya suatu pekerjaan di masa lampau. Misalnya kata kataba dahroja intolaqa istakhroja. Yang kedua, kata kerja sekarang atau yang akan datang al-fi'lu al-mudari'u, yakni kata yang menunjukkan sampainya suatu pekerjaan di masa sekarang atau yang akan datang. Misalnya yaktubu yudahriju yantoliqu yastakhriju. Yang ketiga, kata kerja perintah fi'lul amri, yakni kata di mana suatu pekerjaan dituntut untuk dikerjakan, misalnya uktub dahrij intoliq istakhrij. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram azanallahu wa iyyakum, berkenaan dengan al-fi'lu al-mudari, maka terdapat hal yang perlu kita ketahui. Ini sebagai rumus untuk mempermudah pula. Walabudda an yakuna mabdu'an bi alifin aw nunin aw ya'in aw ta'in. Jadi kata kerja al-mudhari itu tidak pernah terlepas dari al-huruf al-mudhara'ah, huruf-huruf yang menunjukkan ciri al-mudhari pada umumnya secara lugas, yakni yang pertama huruf alif, yang kedua huruf nun, yang ketiga huruf ya, yang keempat huruf ta. Misalnya huruf alif pada kata kerja aktubu, huruf nun pada kata kerja naktubu, huruf ya pada kata kerja yaktubu, huruf ta pada kata kerja taktubu. Wallahu alam bisawab.